rakaba yurakibu, masdarnya tar tarkiban ya, kemudian fi'il amrnya rakib ya. Jadi perhatikan at-tarakib ya, ini bentuk jamak atau bentuk plural dari mufrad at-tarkib. Ini jamaknya, ini mufradnya ya, ini pluralnya, ini singlenya ya. Nah, at-tarkib ini adalah ismul masdar seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin-kemarin ya. Nah, karena dia isim masdar, maka dia diambil dari kata kerja ya, dia diambil dari fi'il ya. Fi'ilnya apa? Rakkaba, fi'il madi, fi'ilun madi, kemudian yurakibu, kemudian yurakibu fi'ilul mudhari, kemudian tarkib ini masdar, rakib fi'il, naam ya, rakaba telah, sedang, ini isim masdar, kemudian rakib perintah ya. Nah, rakaba sudah kita pelajari kemarin, apa rakaba belum ya? Rakaba belum ya, ini kata baru. Nah, rakaba ini adalah menyusun ya, menyusun, jadi telah menyusun ya, sedang menyusun, kemudian susunan ya, kemudian susunlah. Nah, berarti di sini at-tarkib ya, karena ini mufradnya at-tarkib ya, jadilah isim, maka di artinya adalah susunan ya. Nah, ini jamak plural, maka kita terjemahkan susunan-susunan ya, susunan-susunan. Jadi at-tarakib, sekali lagi, at-tarakib ya adalah bentuk jamak atau bentuk plural dari kata tunggal, dari kata mufrad ya, at-tarkib. Dan at-tarkib itu isim masdar dari kata kerja rakaba yurakibu tarkiban irakib ya, yang artinya menyusun ya. Ya, berarti di sini kalau at-tarakib berarti susunan-susunan ya. Baik, kemudian an-nahwiyatu ya. An-nahwiyatu, an-nahwiyatu diambil dari kata apa? An-nahwu ya, diambil kata dari kata an-nahwu ya. An-nahwu itu kalau simpelnya aja dulu ya. An-nahwu itu kalau dalam bahasa Inggris kayak semacam kayak grammar gitu. Ya. Itu simpelnya aja dulu ya. Tapi nanti kalau kita akan pelajari bahwa ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mempelajari perubahan perubahan di setiap akhir kata ya, dan mempelajari kedudukan suatu kata ya, itu nanti seperti itu ya. Nah, di sini kita katakan at-tarakibu an-nahwiyatu ya, at-tarakibu an-nahwiyatu adalah susunan-susunan kalimat, itu maksudnya di sini secara nahwu gitu ya. Jadi susunan-susunan kalimat secara nahwu ya, atau secara grammarnya gitu kalau dalam bahasa Inggris ya. Taib, kita masuk ke at-tadrib al-awwal ya. Pegang buku enggak? At-tadrib al-awwal. Ya, kita masuk ke at-tadrib al-awwal. Naam, ikra'i, ikra'i. Tabar soal wal jawab ma'adzumi. Naam. Taib, at-tadrib al-awwal. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil mithalaini ya. Taib, latihan yang pertama. Tabadal, ma'ana tabadal? Berganti. Naam. tabadal. Baik. Ini tabadal fi'il apa? Fi'il apa ini? Fi'il amr. Naam, ini fi'ilul amri. Ya. Tabadal ini fi'il amr, bentuk apa? Kata kerja perintah, ya. Asalnya ya, asalnya dari fi'il madinya tabadala. Naam. Tabadala. Fi'il mudhari'nya yatabadalu. Masdarnya tabadala. Naam. Tabadulan. Bukan tabadulan, bandulan. Tabadulan. Kemudian fi'il madinya fi'il amrnya tadi apa? Tabadal. Ya. Wazannya apa sekalian? Wazannya? Tafa'ala. Kemudian ya. Ya tafa'alu. Tafa'ulan. Tafa'ul. Ya. Baik. Jadi tabadal ini ya, enggak apa-apa kita bahas juga perkata ya. Tabadal ini namanya fi'il apa? Fi'ilul amri. Ya. Jadi tabadal ini adalah fi'lul amri, fi'il amr, ya. Fi'il madinya kalau fi'il ghalibnya, kalau fi'il amr, ya, berarti ada fi'il madinya, ada fi'il mudhari'nya. Ya, fi'il madinya tabadala. Ya, ini lampaunya, kemudian ini fi'il mudhari'nya, ya tabadalu. Ya, ini isim masdarnya tabadulan, ya. Kemudian ini fi'il amrnya. Wazannya, timbangannya adalah tafa'ala. Ya tafa'alu, tafa'ulan, ya tafa'ul. Ya seperti itu. Taib. Artinya apa? Tabadala ya tabadalu. Naam. Jadi tabadala ya tabadalu, wazan tafa'ala ya tafa'alu, itu artinya kalau dalam bahasa Arab itu melibatkan dua pihak. Ya. Tapi asalnya tabadala ya tabadalu ini dari kata badal, ya, dari kata badal. Apa artinya badal? Haji badal, ya. Badal itu ganti, ya. Itu asalnya dari situ. Kemudian dijadikan lawazan, ya. Dia asalnya dari sulasi mujarrat namanya, ya. Kalau dalam ilmu sharaf nanti, sulasi mujarrat itu terdiri cuma dia berasal dari tiga huruf, ya. Cuma berasal dari tiga huruf, ya. Ba, dal, dan lam. Kemudian diangkat wazannya ke tabadala ya tabadalu. Nah kalau sudah wazan seperti ini, tafa'ala ya tafa'alu, itu artinya melibatkan dua orang saling, ya. Kalau badal kan ganti gitu ya. Ya kalau menggantikan, ya nanti akan kita pelajari fa'ala yufa'ilu wazannya, baddala yubaddilu, ya. Itu menggantikan, ya. Ala wazni fa'ala yufa'ilu, baddala yubaddilu, menggantikan. Ya, seperti sabda Rasulullah SAW, ya, faman baddala dinahu faktulu. Siapa yang menggantikan agamanya, artinya dia murtad gitu ya. Ya, faktulu, maka bunuhlah dia. Ya, seperti itu. Nah, kalau tafa'ala ya tafa'alu, tabadala ya tabadalu, itu artinya melibatkan dua orang, saling. Ya. Saling ya, jadi tabadal itu artinya saling bergantian ya. Ya harus dua orang, jadi nggak bisa satu orang. Makanya kita pergunakan wazan tafa'ala ya tafa'alu. Contoh misalnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tahadu tahabu. Ya, apa artinya tahadu? Ini wazannya dari sini tafa'ala ya tafa'alu. Ya, ala wazni tafa'ala ya tafa'alu. Tahadu apa artinya tahadu? Ah, dari kata hadiah. Ya, dari kata hadiah. Hadiah itu kan pemberian gitu kan, seperti itu. Kalau tahadu ya saling. Tahada ya tahadu gitu kan. Artinya saling apa? Saling memberi. Jadi ada dua orang yang saling memberi gantian gitu loh, ya. Jadi bukan si A aja memberi, kemudian si B yang diberi aja, enggak. Terkadang si A yang memberi, terkadang si B yang memberi. Nah, itu namanya tahadu, saling memberi hadiah. Terkadang si A memberikan hadiah ke si B terkadang memberikan hadiah kepada si A. Makanya mempergunakan lafaz tahadu, saling memberi hadiah lah. Maka kata Rasulullah, tahadu tahabu. Ya, saling memberi hadiah lah kalian, maka niscaya apa? Kalian akan saling mencintai. Nah, hasil ya, hasilnya daripada saling memberi hadiah ini adalah saling mencintai ya. Si A memberi hadiah si B memberi hadiah ke si A. Ya, demikianlah akhirnya apa? Si A mencintai si B dan si B mencintai si A. Nah, ini wazan seperti ini gunanya. Ya, dari kata yang paling dasar kemudian diangkat ke wazan ini, ke wazan ini, ke wazan ini untuk arti yang berbeda-beda. Makanya disebut sebagai ilmu sharaf. Ya, bukan saraf, ya. Ilmu sharaf ya, ilmu sharaf itu dalam rangka apa? Memalingkan atau merubah dari satu kata ke kata yang lain untuk mencapai makna yang kita kehendaki. Ya, seperti itu. Jadi artinya tabadal di sini adalah saling bergantian. Jadi melibatkan dua orang, ya. Melibatkan dua orang, dan insya Allah nanti kita akan banyak nanti pelajari, ya. Dan disitulah seninya belajar bahasa Arab. Seperti misalnya satu contoh misalnya ya, sebelum kita masuk, ya. Seperti misalnya kata kata layak dulu, ya. Kata layak dulu. Apa artinya kata layak dulu? Kata lah, apa artinya kata lah? Membunuh kan? Ah, tapi kalau misalnya kita mau membahasakan apa, kita mau bilang berperang, ya. Ya, berperang, kalau kata lah kan membunuh, ya. Kalau kata lah membunuh. Tapi kalau berperang itu lain lagi. Kita tinggal ganti wazannya, ya. Jadi fa'ala yufa'ilu. Jadi bukan fa'ala kata layak tulu fa'ala yaf'ulu, tapi fa'ala yufa'ilu. Jadi qatala yuqatilu. Nah, itu namanya berperang, bukan membunuh, tapi apa? Qatala yuqatilu. Ya. Kalau kata layak tulu membunuh, ya, si A membunuh si B, itu namanya kata layak tulu. Tapi kalau berperang lain lagi, qatala yuqatilu. Wazannya fa'ala yufa'ilu. Ya, jadi kita palingkan, rubah sesuai dengan makna yang kita kehendaki, sesuai dengan wazan yang ada, rumus yang ada. Ya, jadi ini enggak boleh ngaco, harus ada rumusnya nanti. Ya. Nah, makanya itu tadi, kalau kata layak tulu jelas itu membunuh, menghilangkan nyawa orang, tapi kalau kata la yuqatilu berperang itu belum tentu menghilangkan nyawa orang. Ada orang berperang tapi tidak terjadi pertumpahan darah, artinya enggak ada yang meninggal, habis itu bubar. Ya, seperti itu. Nah. Taib. Jadi di sini tabadal, ya. Tabadal. Tabadal as-su'al. Mana su'al? Ya, jadi su'al ini ya, yang antum kenal su'al itu dari bahasa Arab, diserap dari bahasa Arab, ya. Jadi kita bahas per kata dulu, ya, insyaallah. Dengan demikian antum juga lebih mantap untuk menghafalkannya, ya, karena mengetahui dengan pasti kata tersebut, ya. Soalan. Soalun. Ini dulu, ya. Jangan salah, kemudian ada soalun. Apa bedanya? Fahira, apa bedanya? Soalun apa? Soal, ya. Ini soal. Atau pertanyaan. Ini sudah jadi bahasa, sudah diserap ke dalam bahasa kita. Soal, ya. Kalau dengan air, su'alun. Nah, batuk. Hati-hati ya. Salah ucap, salah arti. Ini batuk. Ya. Nah, soal ini, su'alun ini, diambil ini isim apa? Ini isim masdar. Ya, juga isim masdar. Ya, ismul masdar. Diambil dari kata kerja apa? Sa'ala. Naam, sa'ala. Yas. Yas alu. Masdarnya. Soalan. Is'al. Fi'il amrnya. Ya. Taib. Kemudian al-jawab. Ya. Kemudian al-jawab. Al-jawab apa? Jawabun. Artinya apa? Sudah diserap juga dalam bahasa Indonesia. Jadi jawaban. Ya. Jadi soal jawab. Ya. Soal jawab itu dari bahasa Arab. Ya. Soal jawab. Ya. Dari kata soal wa jawab. Ya. Soal jawab. Ya. Taib. Ini juga isim. Isim masdar. Jawab ini juga isim masdar. Ya. Taib. Tabadali su'ala wal jawaba ma'a. Mama nama ma'a? Naam, ma'a itu bersama, ya. Kalau dalam bahasa Inggris which, ya. W-I-T-H, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ma'a. Nah, nanti kita kenal bahwa ma'a ini adalah harfun min hurufil jar. Ya. Jadi ma'a ini adalah harfun min hurufil jar, salah satu huruf jar. Ya. Salah satu huruf jar yang 9, ya, tambah 3. 9 tambah 3 jadi 12, ya. Itu ahru apa huruful jar, ya. Insyaallah nanti akan kita pelajari, ya. Yang 3 itu huruful qasam, huruf sumpah. Jadi 9 huruf jar ditambah 3 huruful qasam, tambah 3 huruf-huruf sumpah, ya. Taib, zamil, zamilu, zamilika, ma'a zamilika. Ma makna zamilika? Naam. Zamil ma'a zamilika, ya. Perhatikan ini ma'a harfu jarin, ya. Kemudian zamilin ismun ismun majrurun, ya. Kemudian kaf di sini apa? Dhamir dhamirun apa? Dhamirun muttasilun. Perhatikan, ya. Ya, satu-satu, ya. Ma'a zamilika. Ya. Ma'a zamilika. Ma'a, ya. Ini artinya bersama. Ya. Artinya bersama. Ya. Nah, ma'a dalam ilmu nahu ini disebut sebagai harfu jarrin. Ya, salah satu huruf jar. Ya, apa fungsinya huruf jar itu? Ya, huruf jar itu adalah dia menjarkan isim setelahnya. Ya, yang tadinya isimnya namanya posisinya marfu zamilun, ya zamilun. Setelah masuk ma'a, maka kita katakan ma'a zamilin, seperti ini. Ya, ya jadi yang tadinya zamilun misalnya. Tadinya zamilun, ya, yang tadinya marfu ini, tandanya, yang tadinya marfu, ya, masuk ma'a huruf jar itu, maka jadilah dia dijar, dia namanya ismun majrur, dia dijar, ismun majrur, ya, maka yang tadinya zamilun masuk ma'a, maka kita baca ma'a zamilin, ya, zamilun masuk ma'a jadi ma'a zamilin. Ya. Taib. Kemudian ada huruf kaf di sini. Ini namanya dhamir muttasil. Ya, kita sudah pelajari kemarin dhamir, salah satu dhamir muttasil. Dhamir yang tersambung ya dengan isim sebelumnya. Nah, kita juga sudah pelajari kemarin bahwa ya dhamir muttasil ini ya di sini posisi seperti ini dia jadi mudhafun ilai. Ya, jadi mudhafun ilai. Sementara ini zamil mudhaf. Jadi ini isim disandarkan kepada dhamirun muttasil. Nah, yang tadinya seharusnya karena dia tidak beralif lam, dia bertanwin zamilin, karena dia tidak beralif lam, dia bertanwin, tapi karena dia jadi mudhaf, ya disandarkan ke dhamir muttasil, maka dihilangkanlah apanya? Tanwinnya. Jadi ma'a zamilika. Ya, seperti itu, ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan bisa difahami ya. Nanti insyaallah kita murajaah terus murajaah insyaallah maka kita akan tahu insyaallah walaupun secara pelan-pelan ya. Kama fil mitsalain ya, mana kama fil mitsalain? Naam, kama fil mitsalain ya, sebagaimana ya, dua contoh ya. Kama ya, kama ini apa, sebagaimana atau seperti? Seperti. Taip, fil misalain ya, fi. Fi ini apa? Fi. Ini salah satu huruf jar. Ini salah satu huruf jar, harfu jarrin. Ya, ini salah satu huruf jar. Sama dengan ma'a. Ya, tadi kan ma'a, fi. Nah, ini diantaranya. Ma'a, fi. Ini diantaranya. Berarti sudah dua. Ma'a dan fi. Ya. Taib. Fi itu padanya. Ya, fi padanya. Ya, atau di dalamnya. Ya. Taib, atau di dalam atau pada gitu ya. Kalau insya Allah kita, zaraf nantinya. Nanti kita pelajari ya. Fi harfu jarrin. Ya. Perhatikan di sini. Ya, ini adalah salah satu huruf jar. Kemudian al-misalain. Al-misalain ini apa namanya? Yang kemarin kita pelajari, ismul musanna. Naam, sahih. Ya, apa artinya ismul musanna? Isim yang menunjukkan dua. Mufradnya apa? Misal. Naam. Mufradnya al misal. Ya, misal ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Permisalan, misal, ya atau contoh. Ini sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, ya. Misal itu isim masdar, ya, isim masdar dan sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, ya. Artinya misal itu apa? Contoh atau perumpamaan, ya. Contoh, ya. Contoh atau misal, ya. Nah, misal ini ismul apa kemarin? Ismul, ismul apa? Ismul mufrad. Ya, yang menunjukkan apa berarti sa satu. Ini misal satu, ya. Al misal lain dua. Taib. Kenapa di sini pakai ya? Kenapa bukan al misalani? Kenapa bukan al misalani? Padahal kemarin kita katakan, ya, kalamun apa namanya? Kalamun kalamani aklam. Ya, kenapa bukan al-misalani? Ada yang tahu nggak kira-kira? Karena sebelumnya huruf jar. Ya, karena sebelumnya huruf jar. Ya, huruf jar. Nah, huruf jar ini ketika dia masuk kepada isim, maka dia menjarkan isim setelahnya. Kemarin kita sudah bahas sedikit bahwa ketika ya musanna itu, kalau misalnya dia dalam posisi marfu, ya, dalam posisi marfu, apa namanya untuk musanna, alamat rafa'nya itu dengan alif, tapi karena dia majrur, ya, maka alamat rafa'nya bukan alamat jarnya bukan dengan kasra, akan tetapi dengan ya. Ya, makanya kemarin kan saya katakan, kadang-kadang kita temukan isnani, isnaini. Ya, kadang-kadang kita bilang isnani, kadang-kadang kita bilang isnaini, sesuai dengan yang masuk sebelumnya. Amil yang masuk sebelumnya. Kadang-kadang kita bilang isnatani, kadang-kadang kita bilang isnataini. Nah, ini contohnya. Jadi kita tidak pakai di sini al-misalani, enggak. Ya. Karena kenapa? Dia bukan marfu. Di sini dia majrur, maka kita bilang al-misalaini, ya, karena ada huruf jar di depannya, ya. Nah, huruf jar ini dia menjar isim setelahnya. Ya, majrurnya, alamat jarnya di sini bukan dengan kasrah, ya, tapi dengan ya, karena dia isim musanna, ya, karena dia menunjukkan dua seperti itu, ya. Jadi apa namanya, kalau belum dimengerti sekarang nggak ada masalah, insya Allah yang penting kita terus murajaah, ya. Saya ulangi lagi, ya, at-tadrib al-awwal, ya, at-tadrib al-awwal, ya. Kemudian para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau saya pribadi saya itu tidak terburu-buru, ya, saya tidak terburu-buru mengejar halaman, ya. Saya tidak terburu-buru mengejar halaman, tapi yang saya pribadi utamakan, ya, karena saya dulu merasakan betapa susahnya belajar ketika kita belajar lalu kemudian kita nggak paham gitu kan, kemudian pelajaran terus berlanjut gitu kan, maka saya tidak mengejar halaman gitu, yang saya kejar gimana caranya supaya antum bisa paham satu demi satu, jadi betul-betul paham baru kita melangkah, ya. Nanti kalau misalnya ada yang tidak antum fahami, silahkan antum tanyakan, ya. At-tadrib al-awwal. Tabadali su'ala wal jawabah. Saling bergantian, bertanya dan menjawab, ya. Saling bergantian, bersoal jawab maksudnya. Ma'azamilika, bersama temanmu. Kama fil misalaini, seperti dua contoh atau dua misal di bawah ini, ya. Nah, perhatikan yang punya buku, ya, silahkan perhatikan. Di sini di bawah, ya, di gambar ini ada dua misal, ada dua contoh, ya, yang satu gambar laki-laki, yang satunya lagi gambar wanita, ya. Al-misal al-awwal, ya, al-misal. Nah, ini mufradnya tadi. Kalau al-misal lain musanna, di sini al-misal mufradnya, ya, tunggalnya, apa, afwan, singlenya, ya. Taib, al-misal al-awwal, contoh yang pertama. Ya, contoh yang pertama. Hal anta Pakistaniun, ya. Hal anta Pakistaniun, ya. Jawabannya naam, ana Pakistaniun, ya. Perhatikan gambarnya. Gambarnya di sini Pakistaniun. Apa artinya Pakistaniun? Orang Pakistan, ya. Nah, maka as-surah, ya, hadhihi surah, ya, naj'aluha ala sabilil misal. Maka gambar ini kita jadikan seperti di contoh, Ini juga ada berapa gambar di bawah nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 gambar. Mau dijadikan seperti contoh yang pertama dan yang kedua. Ya, di sini di gambar antum lihat ada gambar laki-laki dan ada gambar wanita. Kemudian, ya, al-misal as-sani. Coba perhatikan gambarnya. Pakistaniyatun. Apa perbedaan gambar pertama dengan gambar kedua? Ya, kalau gambar pertama tadi apa? Laki-laki, muzakkar. Kalau gambar kedua apa? Mu'annas atau perempuan. Maka perhatikan. Yang pertama, Pakistaniyun. Ya. Yang kedua, Pakistaniyatun. Dengan ditambahkan ta' marbuto. Karena dia mu'annas. Ya. Al-misal as-sani. Contoh yang kedua. Perhatikan. Hal anti Pakistaniyatun. Ya. Kalau yang pertama tadi, anta. Karena muzakkar. Karena laki-laki. Ya. Maka kita pakai kata anta. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ya. Itu sesuai dengan penggunaannya nanti. Hal anti Pakistaniyatun. Nah, di sini karena anti, ya, karena anti di sini maka kewarganegaraannya kita tambahkan ta' marbuta. Jadi hal anti Pakistaniyatun. Jawabannya sama, ya, sama al-misal al-awwal. Na'am, ana Pakistaniyatun. Ananya sama, Pakistannya berbeda. Ya, kalau mu'annas kita tambahkan ta' marbuta. Na'am ana Pakistaniyatun. Taib. Al-an nahtu ila as-surah al-ula. Taib, Turkiyun. Na'am, tafaddali. Na'am, tafaddali. Man yas'al wa man yujib. Na'am, tafaddali. Ayo, silakan. Naam. Naam ana? Turkiyun. Naam ana Turkiyun, ya. Hal anta Turkiyun? Naam. Ana Turkiyun. Baik, al-misal ats-tsani. Turkiyatun. Naam, tafaddali. Ini kan saling bergantian, ya. Tabadal, jadi saling bergantian, bertanya dan menjawab. Naam. Turkiyatun sekarang, gantian. Hal anti Turkiyatun. Naam ana Turkiyatun. Taib. As-surah as-salisa. Misriyun. Hal anta Misriyun. Naam ana Misriyun. Naam. Sahih. Ya. Al-an as-surah ar-rabi'ah. Misriyatun. Hal anti Misriyatun. Naam ana Misriyatun. Taib. Sahih. Al-an suriyun. Al-khamisa. Naam, kabbiri saut kabbiri sautaki. Naam. Hal Naam ana suriyun. Tayib, al-akhira. Terakhir. Hal anti suriyatun. Naam ana suriyatun. Naam ana suriyatun, ya. Mumtaz, masyaallah, ya. Al-an nantaqil ila at-tadrib, ya. Nantaqil ila at-tadrib ats-tsani, ya. Nantaqil ila at-tadrib as-sani. Taib, at-tadrib as-sani, ya. Latihan yang kedua, ya. Naam. Lahwa. Taib, ya. At-tadrib as-sani, ya. Hati jumalan kama fil misal, ya. Hati jumalan kama fil misal. Taib. Ma mana hati? Berikan. Ya. Bukan hati yang sakitnya tuh di sini, bukan. Fatina, kipasnya arahin ke sini. Taib, mana hati? Berikan. Naam. bisa datangkan ya, datangkan. Atau bisa juga berikan ya. Ya. Taib, apa namanya ini hati? Fi'il amr. Ya. Iya betul, ini fi'il amr. Akan tetapi ya, karena hati ini adalah kata perintah yang tidak ada polanya, nanti ada dalam bahasa Arab, maka kita sebut sebagai apa? Ismu fi'lin. Ya, kita sebut sebagai apa? Kita sebut sebagai ismu fi'lin. Jadi dia isim fi'il. Ada nanti. Ya. Jangan dulu sekarang karena nanti kepusingan, ya. Jadi digabungkan antara kata isim dan fi'il. Kenapa disebut sebagai isim, kata isim dan fi'il digabungkan di situ? Karena ini tidak ada polanya. Beda tadi dengan misalnya kata perintah misalnya tabadala ya tabadalu tabadulan, itu kan ada polanya, ada wazannya, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan tafa'ul gitu kan, tabadala ya tabadalu tabadulan tabadal gitu kan, itu kan ada polanya. Sama dengan sa'ala yas'alu ya, sa'ala yas'alu su'alan is'al gitu, itu ada polanya, ada wazannya. Akan tetapi ini enggak ada polanya, memang seperti ini. Jadi memang cuma ini gitu loh, tapi dia kata perintah ya, dia kata perintah. Nah, makanya kita sebut sebagai ismu fi'lin ya. Nanti ada ismu fi'lin. Ya, isim fi'il ya. Dan ini ada dalam bahasa Arab seperti itu, enggak banyak. Ada isim fi'il madi, ada isim fi'il mudhari juga ada, kemudian isim fi'il amr juga ada. Ya, dalam Al-Qur'an ada beberapa contoh ya. Contohnya misalnya dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wala taqul lahumā uffin, uffin ya, uffin ini adalah isim fi'il mudhari kalau tidak salah ya, janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu uffin, uff gitu ya, itu uffin itu isim fi'il di situ. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, hayhata hayhata, ini isim fi'il madhi ya, ini tidak ada polanya, sama dengan ini hati, hati ini isim fi'il ya, tapi ini fi'il apa? Fi'il amar, jadi tidak ada polanya. Ini apa fi'il madhinya, apa fi'il mudharinya, enggak ada ya. Sama dengan uffin ya, isim fi'il mudhari tapi tidak ada polanya, jadi tidak ada fi'il madhinya, tidak ada fi'il amarnya ya. Sama dengan hayhata ya, hayhata hayhata, artinya hayhata itu jauh sekali ya, tapi menunjukkan madi, menunjukkan past tense, menunjukkan yang telah lalu. Jangan cari fi'il mudhari-nya karena enggak ada. Makanya disebut sebagai isim fi'il ya. Nah, hati ya. Nah, intinya antum hafalkan bahwa kalau misalnya antum mau nyuruh orang misalnya ya untuk ngasih antum pulpen atau buku, antum bilang aja hati kolaman. Ya. Hati kolaman, butuh pulpen nih kita nih ya, hati kolaman, kasih saya pulpen atau hati kitaban ya, datangkan kitab atau kasih saya kitab. Ya, intinya antum hafalkan seperti itu. Ya. Baik, kemudian jumalan, ya. Jumalan. Jumalan. Ya, jumalan, ya, ini bentuk jamak atau bentuk plural, ya. Ini biasanya kita tuliskan seperti ini ya, jim ya. Ini artinya jamak, ya. Jumalan, ya, ini bentuk plural atau bentuk jamak dari kata tunggal dari mufrad. Mufradnya apa? Jumlah. Jumlah artinya apa? Kemarin kita sudah pelajari. Jumlah artinya apa? Kalimat. Ya, kalimat. Ya, kalimat itu kalau dalam bahasa Indonesia dua kata, terdiri dari dua kata atau lebih, ya. Terdiri dari dua kata atau lebih ya. Jumalan ya, jamak dari jumlah, artinya kalimat, ya. Jadi di sini hati jumalan, ya. Artinya apa? Datangkan Naam, datangkan atau berikan kalimat-kalimat. Ya berarti karena ini apa namanya? Jamak, jadi datangkan kalimat-kalimat kama fil misal. Apa artinya tadi kama? Sebagaimana al misal, contoh, ya. Taib. Saya ulangi lagi ya, at-tadrib as-sani. Hati jumalan kama fil misal. Datangkan contoh apa kalimat-kalimat kama fil misal sebagaimana contoh berikut ini. Al misal, perhatikan yang ada bukunya halaman 11. Al misal. Ya, contoh hadza akhi huwa mudarrisun. Lihat gambarnya. Ya, katanya adalah akhun mudarrisun, kata bantunya. Kata bantunya digambar akhun mudarrisun. Ya, al-misal, kemudian kita buat naj'aluha ala sabilil misal. Kita jadikan seperti contoh. Hadza akhi huwa mudarrisun. Akhun mudarrisun, kita buat kalimat hadza akhi huwa mudarrisun. Ya. Taib. Sekarang, ya. Kita nakhtu ila as-surah ats-tsaniyah. Kita melangkah ke gambar yang kedua. Ukhtun mudarrisatun. Naam, tafaddali. Naam, sahih. Tanya, sahih ya. Hadhihi ukhti hiya mudarrisatun. Ya. Ukhti, ukhtun mudarrisatun. Hadhihi ukhti hiya mudarrisatun. Kalau akhun hadza karena mudzakkar, ya. Kemudian huwa karena mudzakkar, ya. Tapi kalau ukhtun muannats maka kita pakai hadhihi. Kemudian dhamir munfasilnya kita pakai hiya, ya, karena dia muannats, ya. Jadi hadhihi ukhti hiya mudarrisatun. Baik, sekarang shodiqun tabibun. Naam. Hadza shodi. Naam, hadza shodiqi. Huwa tabibun. Naam, ya. Hadza shodiqi huwa tabibun. Sahih. Baik, al-an shodiqatun tabibatun. Naam. Naam, hadhihi shodiqati hiya tabibatun. Taib, sekarang akhun muhandisun. Naam, hadha akhi huwa muhandisun. Ukhtun muhandisatun al-akhirah. Naam, hadhihi ukhti hiya muhandisatun, ya. Jadi ini ya yang at-tadrib as-sani ini ya. Jadi kita datangkan kalimat-kalimat seperti contoh ya. Tadi kita sudah dikasih kata bantu akhun mudarrisun digambar, ukhtun mudarrisatun, shodiqun tabibun dan seterusnya ya. Ini jadi kita sudah mulai menyusun kalimat-kalimat ya. Taib. Al-an nantaqil ila at-tadrib as-salis. Sekarang kita pindah ke at-tadrib as-salis ya. Kita pindah ke at-tadrib as-salis. Tabadalis su'ala wal jawaba ma'a zamilika kama fil misal. Ya. Taib, mana tabadal? Naam, saling bergantian. As-su'ala wal jawaba. Bertanya dan menjawab. Ma'a zamilika. Bersama temanmu. Ya, kama fil misal. Sebagaimana? Contoh ya. Jadi ini bukan misal lain ya. Tapi kama fil misal. Sebagaimana contoh. Taib. Perhatikan di gambar ya. Unzuru ila as-surah. Ya, lihat gambarnya, perhatikan gambarnya. Ya, di gambar itu ada kata anta dan Pakistan. Ya, ada kata anta dan Pakistan. Nah, di gambar antum perhatikan, itu ada dua gambar. Ada gambar orang, ada gambar peta. Ya, artinya ada kewarganegaraan, kemudian ada negara. Ya, anta katanya, kata bantunya anta Pakistan. Ya, summa naj'aluha ya kama ala sabilil misal. Sebagaimana contoh al misal. Min aina anta? Ana min Pakistan. Ya. Min aina anta? Ana min Pakistan, ya. Jadi perhatikan ya. Jadi kata bantunya anta dan Pakistan. Ya, kata bantunya anta dan Pakistan. Kemudian gambar-gambar berikutnya as-surah ats-tsaniyah was-tsalitsah war-rabi'ah dan al-khamisah ya, itu ada anti Turkiya, kemudian ada huwa Suria, kemudian ada hiya Misr, kemudian ada anti Pakistan. Naam, taib. Min aina anta? Ana min Pakistan. Ya, taib. Silakan berdua. Ya, di bawah ada Turkiya. Naam. Ana Aida. Naam, Aidata, ulang. Naam. Min aina anti? Ana min Turkiya. Baik, sekarang Fatina yang nanya. La, huwa. La, alan huwa, huwa. Gambar selanjutnya, asania. Sahih. Ya, sahih. Kalau kalau anti berarti apa? Ana. Ya, kalau huwa ya sama, huwa juga ya. Kalau anti kan nanya, orang pertama ya. Naam, silakan. Naam, huwa min Surya. Taib. Naam, sekarang gantian nanyanya. Min aina hiya? Sahih. Hiya min? Boleh. Hiya min Misrin. Boleh juga hiya min Misra. Dua-duanya boleh. Ya. Dua-duanya boleh. Ada dalam Al-Quran. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ihbitu Misran. Ya, itu menandakan bahwa boleh bertanwin, ya. Ihbitu Misran. Kemudian dalam surah Yusuf, ya, udkhulu Misra insyaallah aminin gitu kalau tidak salah. Intinya di situ tidak bertanwin. Jadi dua-duanya boleh boleh bertanwin, boleh tidak bertanwin, ya. Taib, al-akhir. Naam, ana amin. Pakistan. Taib, insyaallah ya. Al-an nantakil, kita ambil satu ya. Kita ambil satu tadrib atau dua tadrib lagi ya. Taib, sekarang at-tadrib ar-rawabi. Nantakil ila at-tadrib ar-rawabi. Hati jumalan kama fil misal. At-tadrib ar-rawabi. Hati jumalan kama fil misal. Taib, mana hati tadi? Datangkan jumalan. Naam, kalimat-kalimat. Ya, jumalan jamak dari jumlah. Ya, jadi hati jumalan datangkan kalimat-kalimat kama fil misal. Mana kama fil misal? Seperti contoh ya, maksudnya seperti contoh berikut ini. Unzuru ila surah. Perhatikan dalam gambar contoh Khalid. Ya, gambarnya Khalid. Al misal mau dibikin misal contoh ismi Khalid. Ya, Khalidun ismi Khalid, ya. Taib. Sekarang ada Khalil, ada Khadijah, ada Muhammad, ada Fatimah. Naam, silakan. Naam, ismi Khalil. Naam. Fatina. Naam, balik lagi. Ismi Muhammad. Naam. Naam, ismi Fatimah. Ya, dari ini dikasih nama-nama ini dikasih ismi ya. Apa artinya ismi kemarin? Nama saya dari kata ismun dan ya, yaul mutakallim ya. Jadi ismun ismi, ismun sebuah nama, ismi namaku ya. Jadi ismi Khalil, ismi Khadijah, ismi Muhammad, ismi Fatimah. Taib, al-an at-tadrib al-khamis ya. Hati jumalan kama fil misal. Mana hati jumalan? Datangkan kalimat-kalimat kama fil misal. Sebagaimana? Contoh. Taib, perhatikan. Unzuru ila surah. Lihat ke gambar ya. Di gambar ada gambar orang, kemudian ada gambar peta. Kemudian kata bantunya Turki, apa namanya? Turkiun dan Turkiya. Kata bantunya Turkiun dan Turkiya. Kemudian misalnya mau dibuat seperti misal ana Turkiun. Ya, jadi Turkiun tadi ditambahkan ana Turkiun ya. Kemudian Turkiya, ana min Turkiya. Ana Turkiun, ana min Turkiya. Apa artinya ana Turkiun? Saya orang Turki. Ana min Turkiya. Naam, saya dari negara Turki. Taib. Al-an nantakil ila as-surah as-thaniyah. Ya. Taib. Sekarang Suria dan Surya. Naam. Tafaddali. Naam. Naam. Fatina. Ana Suria. Hmm. Ana min Nusa. Naam. Taib. Pakistaniyun. Ana Pakistaniyun. Naam. Naam. Ana Turkiya. Ana Ana tu boleh, boleh kita baca Ana Turkiya ya, tapi boleh juga Ana Turkiya tu enam. Naam ya. Jadi yang pertama ana suriyatun, ana min surya. Kemudian ana misriyatun, ana min misra. Ya. Ana bakistaniyun, ana min Pakistan. Ana turkiyatun, ana min Turkiya. Baik ya. Intahaina min at-tadribat wa insyaallah gadan insyaallah ya. Sanantakil ila mulakhasit tarakib. Ya. Kita akan masuk ke mulakhasi ila al-mulakhasi at-tarakib. Taib, wallahu ta'ala alami sawab. Mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani allahu wa ayakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.